Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari tentang macam-macam asobah. Dan telah kita sebutkan bahwa asobah secara umum ada dua. Yang pertama adalah asobah sababiyah. Dan yang kedua asobah nasabiyah. Asobah sababiyah adalah asobah karena sebab dia memiliki hak wala. Sebabnya adalah membebaskan budak. Dan yang kedua adalah asobah nasabiyah, yaitu asobah disebabkan karena memiliki hubungan nasab. Untuk asobah nasabiyah, para ulama membagi menjadi tiga. Untuk asobah nasabiyah ada tiga macam. Pertama, asobah bin nafsi. Yang kedua, asobah bil ghair. Dan yang ketiga, asobah ma'al ghair. Asobah bin nafsi, asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Baik, semoga tidak kesulitan untuk menghafal istilah ini. Asobah bin nafsi berarti ahli waris yang dia menjadi asobah dengan sendirinya, independen, tanpa bantuan ahli waris yang lain. Dan asobah bin nafsi hanya lelaki yang berada di sekitar mayit. Hanya lelaki yang berada di sekitar mayit karena hubungan nasab, dan tidak ada hubungannya dengan mayit, tidak melangkai wanita. Hubungannya dengan mayit tidak melangkai wanita. Kemudian urutannya adalah urutan bunuwah, anak, kemudian bapak, ubuwah, kemudian ukhuwah, saudara, kemudian umumah, paman. Baik, ini asobah bin nafs. Kemudian asobah bil ghair. Asobah bil ghair berarti dia menjadi asobah karena dikatrol oleh yang lain. Menjadi asobah karena dikatrol oleh saudaranya yang satu liting. Ya. Saudaranya yang satu liting tapi beda jenis kelamin. Karena itulah asobah bil ghair hanya berlaku untuk wanita. Wanita yang pada asalnya dia hanya ashabul furud, orang yang mendapatkan jatah tertentu, ternyata dia bisa naik menjadi asobah disebabkan karena ada saudaranya yang laki-laki yang satu liting dengannya. Dan itu berlaku bagi anak maupun jalur anak, maupun jalur cucu, sebenarnya satu jalur ya, maupun saudara. Baik. Dan yang ketiga adalah asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair adalah asobah yang terjadi pada wanita menjadi asobah karena ada kawannya yang statusnya semisal. Karena ada kawannya yang statusnya semisal. Semisal dalam arti kawannya ini mendapatkan warisan sebagai far'un waris, sebagai turunan yang dapat warisan, lalu dia bisa ngangkat sampingnya. Dan asobah ma'al ghair hanya terjadi untuk dua kasus. Pertama, saudara perempuan kandung bersama anak perempuan. Atau kalau saya buat perlebar, saudara perempuan kandung, saudari ya, saudari kandung atau saudari sebapak bersama anak perempuan. Yang kedua, saudari kandung atau saudari sebapak bersama cucu perempuan dari anak laki-laki. Bersama cucu perempuan bintun dari ibn, dari anak lelaki. Selama tidak ada mu'asib. Selama tidak ada mu'asib. Mu'asib itu berarti saudara lelaki yang menjadi yang menyebabkan asbab bil ghair. Baik. Kita baca dulu. Bagi Anda yang punya bukunya silakan dibuka halaman 173. Ketika ada asbah ma'al ghair, ya, ditampilkan. Ketika ada asbah ma'al ghair, maka saudara saya halaman 173. Ketika ada asbah ma'al ghair, maka saudara saya dan semua keponakan menjadi termahjub. Kita ulang ya. Ketika ada asbah ma'al ghair, maka saudara saya dan semua keponakan menjadi termahjub. Baik. Coba kita tuliskan kurang lebih seperti ini ya. Asabah ma'al ghair. Asabah ma'al ghair. Ma'a itu artinya apa? Bersama. Bersama. Kalau asabah bil ghair. Bil artinya ba, karena sebab. Asabah disebabkan karena yang lain. Kalau ini asabah bersama yang lain. Asabah disebabkan karena yang lain. Ini terjadi ya antara ahli waris perempuan yang dia diangkat oleh ahli waris lelaki. Dan dia satu liting. Satu liting itu berarti pasti saudaranya. Ini yang nomor satu dengan nomor dua, yang perempuan dengan yang laki-laki ini bersaudara. Ketika dia satu liting, perempuan dan laki-laki, maka keberadaan laki-laki ini mengangkat si wanita tadi jadi asobah. Sehingga disebutlah asobah bil ghair. Kemudian, asobah ma'al ghair itu perempuan dengan perempuan. Ahli waris perempuan dengan perempuan. Di mana ahli waris perempuan nomor satu ini berada di samping. Sedangkan nomor dua ini berada di bunuah, di usul. Atau di furu. Ini berada di turunan. Sehingga dia mengangkat sampingnya untuk mendapatkan asobah. Kita ulang ya. Bahasa lainnya begini. Wanita dengan lelaki ketika safar. Lelaki ini bisa safar sendiri. Safar sendiri tanpa mahram. Ya, safar sendiri tanpa mahram, gitu ya. Nah, karena dia bisa safar sendiri tanpa mahram, maka dia disebut musafir bin nafsi. Bisa safar dengan sendirinya. Nah, ini kalau dalam kaitannya dengan warisan jadi asobah bin nafsi. Asobah bin nafsi. Bisa menjadi asobah dengan sendirinya. Wanita mau safar. Bisa enggak? Enggak bisa. Dia harus ditemani oleh mahram. Kita tulis di sini. Wanita ketika mau safar maka dia enggak boleh, kecuali harus ditemani dengan mahram. Nah, di situ ada dua kemungkinan mahram. Pertama, ada dua kemungkinan temannya. Pertama, temannya lelaki, mahramnya. Maka dia jadi musafir bil ghair. Musafir karena ada lelaki. Disebabkan karena ada mahramnya. Atau yang kedua, bersama rombongan. Bersama rombongan para wanita. Sehingga ketika dia bergabung dengan wanita golongan yang lain, jadilah mereka berombongan. Akhirnya mereka berangkat. Maka jadilah musafir, musafir ma'al ghair. Ya, meskipun kita tidak sedang membahas hukum safar wanita dengan membawa rombongan para wanita yang lain. Kita tidak sedang bahas itu. Tapi saya kasih gambaran, kurang lebih yang dimaksud asoba ma'al ghair itu, dia menjadi musafir disebabkan ada rombongan para wanita yang lain. Nah, di saat itulah dia menjadi musafir ma'al ghair. Dalam waris jadilah asobah ma'al ghair. Baik. Ini hanya sebatas untuk memudahkan pemahaman. Kali ini jadi asobah bil ghair. Asobah bil ghair. Dengan adanya yang lain, dia menjadi asobah. Kalau ini asobah ma'al ghair. Baik. Kita kembali ke asobah ma'al ghair, ya. Saya ulang bagan ahli waris wanita. Dalam bagian ahli waris wanita ada anak perempuan bin, ada cucu perempuan dari anak lelaki. Sebenarnya bukan turunan ini ya, karena bintu bin, bintu bint, cucu perempuan dari anak perempuan nggak dapat. Tapi ini kita anggap saja di bawahnya bintul ibn. Mohon maaf ya, jangan pakai bahasa Arab, kita pakai bahasa. Bintun, bin. Kemudian di sini bintul ibn. Lalu menyamping ada siapa saja? Pertama adalah saudari, ukhtun. Saudari sekandung, ukhtun syaqiqah. Kemudian ada ukhtun li'ab, saudari sebapak. Ada satu lagi, saya taruh di samping sini saja, yaitu ukhtun li'um. Nah, ukhtun li'um. Baik. Yang naik ke atas, enggak ada yang dapat asobah. Asobah ma'al ghair, nanti kisarannya hanya yang berada di samping disebabkan karena ada yang di bawah. Nah, yang dapat asobah ma'al ghair, itu hanya ini. Ukhtun syaqiqah dan ukhtun li'ab jika tidak ada ukhtun syaqiqah. Nomor 1, 2. Dengan ketentuan, 1 lebih dominan dibandingkan 2. Sehingga 2 hidup jika tidak ada 1. 2 baru bisa berfungsi jika tidak ada 1. Sudah? Tadi kita sampaikan asobah ma'al ghair itu adalah gabungan perempuan dengan perempuan. Perempuan 1 dengan perempuan 2. Perempuan 1 itu yang mana? Perempuan 1 ini. Ukhtun baik syakikah maupun li'ab. Dengan ketentuan tadi ya, ukhtun li'ab baru bisa naik jika ada ukhtun, jika ukhtun syakikah tidak ada. Gabungannya adalah dengan bin atau bintul ibn. Atau bintul ibn. Jika tidak ada bin. Bintul ibn. Ini juga sama. Ya. Ini juga sama. Bahwa bintul ibn bisa menyebabkan ukhtun syakikoh dapat asobah ma'al ghair ketika tidak ada bin. Baik. Dan nanti bintul ibn mendapatkan seperenam ada sendiri jika dia bersama dengan bin, tapi dia bukan penyebab asobah ma'al ghair. Sedangkan untuk ukhtun li'um, ini gak dapat asobah. Ukhtun li'um itu bukan asobah. Dia sahibah al-furud. Dia mendapatkan jatah tertentu. Dan baru bisa dapat jatah jika tidak ada keturunan dari mayit. Baik, insya Allah tidak susah ya. Bingung nggak bang? Eh? Bingung ya? Saya ulang, gini aja. Asobah ma'al ghair itu adalah gabungan ini. Sebelah kanan ini ya. Samping dengan bawah. Untuk para wanita. Kalau ada lelaki gimana? Ya jangan bicara ada lelaki. Kita tadi kan bicaranya safar tidak ada mahram. Wanita, safar rombongan dengan wanita. Jadi wedok kabe ini ya. Tidak ada lelaki lagi. Kalau Anda sudah bicara lelaki, ini nggak berlaku teori ini. Teori ini hanya berlaku jika di keluarga mayit tidak ada laki-laki. Pak Ustadz, mayitnya laki atau perempuan? Masya Allah ya. Kalau Anda masih bertanya tentang itu berarti gimana ya? Ya tidak apa-apa ya. Tapi masih jauh pertanyaan itu. Ya. Artinya, mayit itu jenis kelaminnya, jenis kelamin mayit tidak menentukan posisi ahli waris kanan kirinya. Selain ya tinggal lihat saja nanti ada istri atau ada suami. Istri berarti kita bisa pastikan dia lelaki. Ahli warisnya ada suami, bisa kita pastikan dia wanita. Begitu ya. Mayit seorang wanita. Ahli waris yang ditinggalkan adalah istri. Oh, Masya Allah. Nggak mungkin ya. Baik. Karena kemarin ada pertanyaan di YouTube atau di Facebook gitu. Mayitnya lelaki atau perempuan? Ini pertanyaan yang terlalu jauh gitu. Maksud saya, karena jenis kelamin mayit itu tidak mempengaruhi keberadaan kanan kirinya. Mau laki maupun perempuan, orang bisa saja punya ini sebagai ahli warisnya. Baik, kita kembali. Jadi asobah ma'al ghair itu terjadi pada kondisi nggak ada lelaki. Kalau ada lelaki, ini nggak berlaku teori ini. Yang kedua, dia terjadi gabungan antara saudara sekandung dengan saudara atau saudara sebapak. Ini atau hubungannya ya. Dengan anak perempuan atau dengan cucu perempuan dari anak laki-laki. Baik. Sehingga yang tadi ya, safar wanita rombongan ya. Safar wanita rombongan dengan wanita lain itulah baru terjadi asobah ma'al ghair. Nah, safar wanita dengan wanita lain, wanita ini adalah saudari baik kandung syakikoh maupun li'ab. Dengan wanita lain, ini adalah keturunan mayit. Nah, keturunan mayit itu bisa anak perempuan bintun atau bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini gabungan inilah yang menyebabkan terjadinya asobah ma'al ghair. Semoga bisa dipahami ya. Sudah? Berarti sekarang kita akan rinci. Asobah ma'al ghair jadinya ada berapa? Kita buat rincian di sini. Asobah ma'al ghair jadinya ada 4. Di buku saya sebutkan 2. Anda bisa tambahkan lagi ya. Asobah ma'al ghair jadinya ada 4. Ada 4. Ada 4 siapa saja? Ada 4. Ukhtun syaqiqah bersama bin. Ukhtun syaqiqah bersama bin. 1. Kelihatan nggak ini? Tinta biru. Kelihatan ya? Ukhtun syaqiqah ketika dia bersama bin. Ukhtun syaqiqah menjadi asobah ma'al ghair ketika bersama anak perempuan. Sudah? Yang kedua, ukhtun syaqiqah ketika bersama bintul ibn. Ukhtun syaqiqah ketika bersama bintul ibn. Baik. Yang ketiga, dua ukhtun syaqiqah. Berarti sekarang ukhtun li'ab sebagai gantinya. Ukhtun li'ab, saudari sebapak, bersama bin. Yang keempat, ukhtun li'ab, bersama bintul ibn. Begini. Jadi ada 4 kondisi di mana seorang wanita mendapatkan asobah ma'al ghair. Yaitu ukhtun syaqiqah ketika dibersamai oleh bin, ukhtun syaqiqah dibersamai oleh bintul ibn, ukhtun li'ab dibersamai oleh bin, ukhtun li'ab dibersamai oleh bintul ibn. Jadi Anda tinggal coba perhatikan keseragaman ini ya. Keseragaman dalam apa variasi ya, dalam variasinya. Jadi di situ ukhtun ab dibersamai oleh bin, dengan ketentuan bahwasanya ukhtun li'ab ini baru menyala ya, baru urip jika tidak ada ukhtun syaqiqah. Tapi kalau ada ukhtun syaqiqah, ini termahjub, ini tertutupi. Baik, semoga bisa dipahami. Sekarang coba kita lihat contoh kasus ya. Kita lihat contoh kasus. Silakan dibuka contoh kasus. Saya menyesuaikan. Silakan dibuka. Contoh kasus yang ke-14. Di bagian mana? Contoh kasus 14. Siapa saja asobahnya? Nah, sebentar. Biar kelihatan ya. Bisa. Nah, Baik. Kita coba baca contoh kasus 14. Siapa saja asobahnya? Si A meninggal dunia. Si A meninggal dunia. Ahli waris yang dia tinggalkan adalah istri, dua anak lelaki dan perempuan, dan kedua orang tuanya. Ahli warisnya istri, dua anak lelaki dan perempuan, dan kedua orang tuanya. Baik. Siapa saja asobahnya? Sampai di sini kita berlatih untuk menentukan siapa asobahnya. Kita berlatih untuk menentukan siapa asobahnya. Suami istri itu tidak ada yang jadi asobah, baik suami maupun istri. Kemudian ibu tidak ada yang jadi asobah. Ya. Yang jadi asobah itu bapak bisa, ya. Kemudian anak, kemudian saudara. Dengan urutan tertentu, sebagaimana yang sudah kita bahas. Baik. Sekarang coba kita kerjakan itu. Si A meninggal dunia. Mayatnya A. Siapa saja ahli warisnya? Ahli warisnya adalah istri plus istri, lalu dua anak laki dan perempuan. Ini punya anak laki dan perempuan. Kemudian kedua orang tua. Kedua orang tua. Berarti begini. Kedua orang tua. Ada ayah, ibu. Baik. Siapa asobahnya? Siapa yang menjadi asobah? Yang menjadi asobah, sebelum menentukan asobah adalah kita tetapkan dulu jatah masing-masing ahli waris yang merupakan ashabul furud. Nah, kita sebutkan, istri dapat 1/8. Kemudian kedua orang tua, wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, masing-masing dapat 1/6. In kana lahu walad, jika mayit punya anak. Nah, ini mayit punya anak, berarti masing-masing dapat 1/6. Sudah? Asobahnya siapa? Asobahnya adalah anak. Nah, di sini ada anak laki-laki, dia menjadi asobah. Asobah bin nafas. Bin nafsi. Anak perempuan, dia terangkat oleh saudaranya yang satu tingkatan, ya. Sehingga dia menjadi asobah bil ghair. Maka siapa asobahnya? Asobahnya adalah anak lelaki dan anak perempuan. Insya Allah cukup jelas. Sehingga diserahkan ke ayah, ibu 1/6 masing-masing, kemudian istri 1/8. Sisanya diberikan kepada anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan 2:1. Apa dalilnya, Pak? Kalau ini dapat asobah. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alhiqul fara'idha bi ahliha, fama baqiya fa huwa li aula rajulin dzakarin." Berikanlah al-fara'id kepada yang berhak, jika masih ada sisa, berikan kepada lelaki yang terdekat. Dan lelaki yang terdekat dengan mayit adalah anak lelakinya. Terus anak perempuannya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Yusikumullahu fi auladikum." Allah wasiatkan untuk memberikan jatah kepada anak-anak kalian, lidzakari mitslu hadzal unthayain. Bagi yang laki-laki dapat 2 bagian dibandingkan yang perempuan. Baik. Itu dalil terkait perhitungan asobah ini. Berikutnya kita beralih ke contoh kasus yang ke, insya Allah cukup jelas ya dalilnya. Contoh kasus yang ke atau berikutnya, contoh soal di sini, latihan soal. Latihan soal. Si B meninggal. Si B meninggal dunia. Ahli warisnya adalah seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Siapa saja asobahnya? Siapa saja asobahnya? Kita coba tulis. Si B meninggal. Ahli warisnya tadi apa? Seorang anak perempuan dan kedua orang tuanya. Di sini berarti tidak ada istri. Tidak ada istri. Adanya hanya B sendirian. B meninggal. Ahli warisnya seorang anak perempuan. Dan kedua orang tuanya. Begini ya, kurang lebih. Siapa asobahnya? Siapa asobahnya? Sebelum menentukan asobah, kita akan bagi dulu ashabul furud. Berdasarkan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, فَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. Kalau anak perempuan itu sendirian, maka dia dapat setengah. Nah, ini dikasih setengah. Wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus in kana lahu walad, dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dapat seperenam jika mayit punya anak, maka ibu seperenam, ayah seperenam. Genap gak ini? Gak genap, masih sisa ya, setengah tambah seperenam tambah seperenam, berapa? Berapa? Hah? Coba kita hitung ya. Setengah tambah seperenam tambah seperenam. Berarti ini angka yang sama adalah 6. Ya. 6 bagi 2, 3 plus 6 bagi 6, 1 plus 1. Berapa ini? Berapa? 5 per 6. Sisa 1/6. Gini ya. Sisa 1/6 dikasihkan ke siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama baqiya fawwa li aula rajulin dzakarin." Jika masih ada yang sisa, serahkan kepada lelaki yang terdekat dengan mayit. Lelaki yang terdekat dengan mayit adalah ayah. Baik. Loh, Pak, kenapa yang perempuan ini enggak naik jadi asobah bil ghair? Ya, siapa yang mengangkat dia? Dia enggak ada mahram, enggak ada saudaranya. Ya kan ada ayah, ada kakeknya. Ya betul ada kakeknya, tapi dia tidak seliting. Tidak satu liting. Kenapa enggak jadi asobah ma'al ghair? Asobah ma'al ghair gimana? Asobah ma'al ghair hanya berlaku untuk saudara perempuan. Dan ini anak bukan saudara perempuan. Maka dia tidak asobah bil ghair maupun ma'al ghair. Karena itu asobahnya di sini adalah lelaki yang terdekat dengan mayit, yaitu ayah. Baik. Bisa dipahami insyaAllah ya. Walhamdulillah. Baik, saya kasih contoh. Pemirsa di rumah nanti bisa tentukan siapa asobahnya ya. Pemirsa di rumah bisa tentukan siapa asobahnya. Gimana? Ini kuis atau bukan? Bukan kuis. Karena dianya belum siap. Ada kasus ya, A meninggal, ahli warisnya ibu, kemudian dua anak perempuan, kemudian istri, dan satu saudari kandung dan satu saudari seayah. Baik. Ahli warisnya ibu, dua anak perempuan, istri, satu saudari kandung, satu saudari seayah. Pertanyaannya, A itu laki atau perempuan? Itu terlalu jauh ya. Karena di sini sudah ada istri, berarti apa? Pasti lelaki. Gitu. Baik. Kalau sudah ada daftar seperti ini, ahli waris seperti ini, siapa yang jadi asobah? Siapa yang jadi asobah? Alhiqul fara'idha bi ahliha. Berikan jatah warisan kepada yang berhak. Yang berhak dari sekian ini siapa saja? Ibu berhak. Kemudian, dua anak perempuan berhak. Istri berhak. Satu saudari kandung berhak. Saudari seayah berhak enggak? Yang ini tidak. Kenapa tidak berhak? Karena tertutupi oleh saudari kandung. Ini tidak berhak. Sehingga ahli warisnya tinggal ada empat jalur. Tinggal ada empat jalur. Saya sebut empat jalur, bukan empat orang. Karena aslinya kan lima orang. Satu, dua, tiga, empat, lima. Baik. Ibu dapat berapa? Seperenam. Dah? Dua anak perempuan, dua bin. Dua bin dapat berapa? Dua per tiga. Kemudian, istri dapat seperdelapan. Istri dapat seperdelapan. Ada sisa nggak ini? Ada sisa nggak? Ada sisa? Berapa? Coba dihitung. Seperenam, dua per tiga, seperdelapan. 24. 6, 24 bagi 6 berapa? 4. 3, 24 bagi 3, 8 kali 2, 16. Ini 3, berapa? 23 ya? 23, berarti sisa 1 per 24. Sisa 1 per 24. Baik, sekarang sisa 1 per 24. Dikasihkan ke siapa? Sisa ini dikasihkan ke saudari kandung. Kenapa dia dikasih 1 per 24? Dia menjadi asobah ma'al ghair. Sehingga di sini, satu saudari kandung, dia menjadi asobah ma'al ghair. Maka dia mendapatkan sisanya. 1 per 24. Kenapa dia jadi asobah? Ada saudari kandung. Saudari kandung jadi asobah karena ada bin. Pasangan ini menyebabkan dia jadi asobah. Sehingga pertanyaannya, siapa asobahnya dari daftar ini? Saudari kandung. Ini asobahnya. Dia jadi asobah ma'al ghair. Baik. Sekarang coba dikerjakan sendiri ya. Ada kasus, Anda kerjakan sendiri di rumah. Nanti bolehlah jawab di komen YouTube atau fanpage. Si B meninggal. Yang menjadi ahli waris adalah suami, kemudian anak perempuan, dua anak perempuan, terus saudara kandung, satu saudara kandung, Kemudian dua saudari kandung. Dua saudari kandung. Kemudian ibu. Kemudian bapak. Nah, pertanyaannya, siapa asobahnya? Siapa asobahnya? Baik, silakan nanti dijawab. Anda belum saya kasih tugas untuk menentukan jatah masing-masing. Ya. Kalau nggak tahu jatah masing-masing, nggak apa-apa. Yang penting adalah bisa jawab siapa asobahnya. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Selesai pembahasan tentang asobah. Yang sekali lagi kami ingatkan, ini dianggap sebagai pembahasan yang menurut mereka yang belajar ilmu waris paling rumit. Karena harus menghafal istilah, kemudian pembagiannya, dan ketentuannya. Kapan bisa menjadi asobah bil ghair, kapan menjadi asobah ma'al ghair, dan seterusnya. Berikutnya kita beralih ke bab 22. Yang ini katanya jauh lebih rumit daripada pembahasan masalah asobah. Namun insya Allah bagi Anda yang punya komitmen untuk belajar lebih serius, insya Allah Allah mudahkan. Mengenal penghalang warisan atau hajib. Penghalang namanya hajib. Ya, penghalang namanya hajib. Proses terhalangi, ya, proses terhalangi namanya al-hajbu. Ya, namanya al-hajbu. Baik, kita akan lihat penghalang warisan ada dua. Penghalang warisan itu berarti sesuatu baik kejadian maupun person maupun sosok yang menyebabkan sebagian ahli waris nggak dapat warisan atau berkurang jatah warisannya. Penghalang warisan ada dua. Pertama, penghalang warisan karena sifat. Hijab bil wasfi. Penghalang warisan karena sifat. Hijab bil wasfi. Yaitu penghalang warisan secara total karena kondisi tertentu yang menyebabkan ahli waris tidak berhak dapat warisan. Sehingga aslinya dia itu ahli waris. Cuman karena melakukan perbuatan ini, jadi dia nggak dapat warisan. Penghalang karena sifat ada tiga, perbudakan, pembunuhan, dan beda agama. Perbudakan, pembunuhan, dan beda agama. Makanya orang yang murtad, dia nggak dapat warisan. Dan bagian ini sudah pernah kita bahas. Bagian ini sudah pernah kita bahas. Yang kedua, penghalang karena keberadaan sosok tertentu. Keberadaan orang. Yang disebut dengan hijab bisyakhs. Syakhsun itu artinya orang. Sosok. Hijab bisyakhsi. Hijab karena ada sosok. Penghalang warisan baik secara total maupun sebagian disebabkan karena keberadaan ahli waris yang lebih dekat atau yang lebih kuat. Jadi definisi hijab bisyakhsi adalah penghalang warisan yang di sini Anda bisa buka halaman 175 ya. Definisi penghalang warisan karena hijab bisyakhsi. Di situ saya tulis yang penghalang warisan. Sebenarnya yang lebih tepat yaitu seperti atasnya, bukan yang. Yaitu penghalang warisan secara total maupun sebagian disebabkan keberadaan ahli waris yang lebih dekat atau lebih kuat. Penghalang karena manusia ada dua. Pertama adalah hijab hurman. Hijab hurman, penghalang total, yaitu penghalang yang menghilangkan semua warisan disebabkan adanya ahli waris yang lebih dekat. Contohnya, ya, cucu lelaki terhalang karena ada anak lelaki. saudara lelaki terhalang karena ada anak lelaki, atau saudara terhalang karena ada ayah. Baik, saya berikan keseragaman istilah. Orang yang menghalangi namanya hajib. Orang yang menghalangi namanya hajib. Alis, bahasa Arabnya apa? Hajib. Karena dia penghalang air agar tidak ke mata. Orang yang terhalangi namanya mahjub. Orang yang terhalangi namanya mahjub. Yang menghalangi namanya hajib. Yang terhalangi namanya mahjub. Sehingga nanti kalau ada istilah, dia dimahjub oleh. Berarti dia dihalangi oleh. Dia menjadi hajib untuk. Berarti dia menjadi penghalang untuk. Atau penghalang bagi. Baik. Saudara tidak mendapatkan warisan karena ada anak lelaki. Artinya, saudara mahjub dengan anak lelaki. Paham insya Allah ya? Alhamdulillah. Kemudian di sini saya jelaskan. Terkait hijab hurman, kondisi ahli waris ada 4 keadaan. Pertama, orang yang tidak bisa termahjub sama sekali dan tidak bisa menjadi hajib, mereka adalah suami dan istri. Ya, kok bisa Pak ada dua-duanya? Iya, salah satu ya. Pilih salah satu, kalau enggak suami ya, istri. Sehingga keberadaan ahli waris siapapun, suami tetap dapat, istri tetap dapat. Dan dia tidak bisa menghalangi ahli waris siapapun. Maka suami dan istri, dia mendapatkan jatah warisan yang sudah ditetapkan oleh Al-Quran, enggak bertambah, enggak berkurang. Yang kedua, orang yang tidak bisa termahjub dan bisa menjadi hajib. Orang yang tidak bisa termahjub dan bisa menjadi hajib. Mereka adalah anak lelaki dan bapak. Anak lelaki dan bapak. Baik. Di sini saya sebutkan ibu. Ya. Betul, ibu tidak bisa termahjub. Tapi tidak bisa menjadi hajib. Anda bisa koreksi di halaman 176. Ibu itu masuk di C. Tayyip. Kemudian yang C. Orang yang bisa termahjub dan tidak bisa menjadi hajib. Atau ibu bukan masuk di C. Dia tidak bisa termahjub, tapi tidak bisa menjadi hajib. Itu ibu. Yang C, orang yang bisa termahjub dan tidak bisa menjadi hajib. Bisa tertutupi, tapi tidak bisa menutupi. Contohnya, saudara seibu. Sudah? Selanjutnya. Orang yang bisa termahjub dan bisa menjadi hajib. Mereka adalah ahli waris selain yang disebutkan di atas. Ada saudara lelaki, paman, dan anak-anaknya. Baik. Semoga sekali lagi tidak kesulitan untuk menghafalkan. Dan nanti Anda kalau sudah sering mengulang, insya Allah akan sering mengulang pembagian waris, insya Allah akan terbiasa dengan ini. Ada pertanyaan begini. Kok repot toh belajar warisan? Kan sekarang sudah ada aplikasi. Tinggal masukkan, enter, ketemu hasil. Ya betul, sekarang sudah ada aplikasi, dan banyak aplikasi itu. Cuman, ketika Anda menggunakan aplikasi, pertama, nggak tahu jalan ceritanya. Kenapa kok ini, kenapa? Ya aplikasi nggak bisa menjelaskan. Dan kalaupun menjelaskan, alurnya seperti apa, aplikasi tidak menyebutkan itu. Yang kedua adalah di aplikasi itu harus menginput kita memasukkan data, terutama data ahli waris. Nah, yang jadi masalah adalah kalau orang itu nggak kenal ahli waris, ahli warisnya siapa saja, dia nggak tahu. Maka dia masukkan data, ya bisa jadi ngawur karena tidak tahu ahli warisnya. Nah, yang jadi masalah di situ. Makanya, Anda bisa menggunakan aplikasi, betul, untuk membantu perhitungan. Namun, pastikan ketika menginput data, benar. Ya, karena aplikasi itu nggak bisa. Ya, coba di-scan dai saya. Tit, ah, ketemu ahli warismu ini. Ya. Kan tidak ada barcode di tempat kita ya. Dan aplikasi nggak tahu keluargamu itu siapa saja. Ya, maka aplikasi itu butuh di-input. Nah, inputnya, basicnya adalah harus tahu siapa ahli waris. Baik. Yang kedua, hijab nuqsan. Hijab nuqsan adalah penghalang sebagian. Yaitu penghalang yang menyebabkan terjadinya perubahan jatah warisan. Penghalang yang menyebabkan terjadinya perubahan. Dan perubahan itu mengurangi jatah warisan. Sehingga awalnya dia dapat gede, tapi karena ada ahli waris ini, dia jadi kecil. Contohnya, suami dapat setengah dari warisan istri jika istri tidak memiliki anak. Dan jika istri memiliki anak, maka suami mendapatkan seperempat. Sehingga jatahnya berkurang ketika di situ tidak ada apa? Ketika di situ ada anak dari mayit. Pak, itu anaknya siapa? Ya, anaknya mayit, gitu ya. Kalau saya, misalnya ada orang yang nikah dengan lelaki yang sudah bawa anak. Misalnya ada seorang gadis menikahi duda, duda ini punya anak. Terus duda ini mati. Istri ini dapat berapa? 1/8 atau 1/4? Kan pernikahan, misalnya, pernikahan dengan si gadis ini nggak dapat anak sama sekali. Duda punya anak, menikah dengan gadis misalnya ya. Kemudian selama pernikahan, anggaplah misalnya sekian puluh tahun, nggak punya anak. Nggak punya anak, terus Duda ini mati. Istri ini dapat berapa? 1/4 atau 1/8? Jawabannya 1/8. Kenapa? Lu kan pernikahannya nggak dapat anak. Betul, tapi suami sudah punya anak sebelumnya. Sehingga ada anak itu adalah anak mayit baik dari istri kedua maupun dari istri pertama. Bukan anak hasil pernikahan. Saya ulang ya. Yang dimaksud mayit punya anak itu adalah anaknya mayit dari siapapun dia. Bukan anak dari hasil pernikahan dengan istri yang ditinggal mati. Sehingga misalnya dia menikah dengan seorang wanita, lalu punya anak satu. Terus istrinya cerai misalnya, cerai. Terus dia nikah lagi dengan seorang gadis. Ya. Selama masa pernikahannya 10 tahun, nggak punya anak. Baik. Maka si istri ini dapat berapa? 1/8. Karena si mayit punya anak. Demikian pula sebaliknya, istri mendapatkan 1/4 dari jatah suaminya, dari warisan suaminya, jika tidak memiliki anak. Dan jika suami punya anak, maka istri mendapatkan 1/8. Ibu bisa dapat 1/3. Ketika mayit punya anak, ibu jadi turun, nilainya jadi dapat 1/6. Tayyib. Sehingga dalam kasus ini, keberadaan anak, merupakan ya, keberadaan anak merupakan hijab nuqsan bagi suami atau istri. Keberadaan anak merupakan hijab nuqsan bagi suami atau istri. Keberadaan anak mengurangi jatah suami atau istri. Kemudian di sini saya sebutkan tabel. Baik, alhamdulillah ketemu ini. Saya sebutkan tabel. Berarti ini nggak jadi koreksi ya. Di halaman 176, teringat saya. Ibu bisa menjadi haji bagi nenek. Betul sekali ya. ibu bisa jadi hajib bagi nenek. Di sini saya sebutkan daftar hijab hurman dari lelaki dan daftar hijab hurman dari wanita. Sehingga untuk yang di sebelah kiri adalah yang mahjub, yang terhalangi. Hajibnya sebelah kanan. Hajibnya sebelah kanan. Kemudian ada daftar hijab hurman dari wanita. Hajibnya sebelah kanan. Sudah? Wah, menghafal seperti ini berat. Apalagi ada banyak istilah itu ya. Ibn, ibnul ibn, ayah, kakek, dan seterusnya. Ini berat menghafalnya. Atau gini aja. Anda kembalikan pada teori bagan ahli waris. Insya Allah tidak susah untuk menghafalkan hijab hurman. Kita coba ulang ya. Mayit. Kemudian ada. Pertama adalah turunan dulu. Ibn. Kemudian ibnul ibn. Kemudian ada ayah, ada kakek. Lalu ada saudara. Langsung saya tulis ah. Ah syakik. Ah li'ab. Saudara seayah. Kemudian ah li'um. Saudara seibu. Kemudian anaknya. Anaknya. Ibnul, ibn ah syakik, ini anaknya juga, ibn ah li'ab. Sudah? Terus, paman ya. Paman berarti naik sejajar dengan ayah. Paman am. Am syakik. Kemudian am li'ab. Terus anaknya. Ibn. Am syakik. Ibn. Am li'ab. Baik. Jumlahnya kemarin ada 15. Jumlahnya kemarin ada 15. Kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4. Ada? 5, 6, 7, 8, 9. 8, 9, 10. 11, 12, yang ini 13. 14-nya siapa? Suami. 15, mu'tik. Baik. Suami dan mu'tik. Sudah? Untuk yang terpisah ini, suami dan mu'tik Anda pisahkan. Anda pisahkan. Nah, sekarang kita bahas hijab hurman untuk yang nasab. Sesuai dengan urutan angka. Cuman teorinya, teorinya ya, atas dan bawah tidak bisa saling menutupi kecuali karena kedekatan. Tidak bisa saling menutupi kecuali karena kedekatan. Sehingga anak tidak bisa menutupi ayah. Demikian sebaliknya, ayah tidak bisa menutupi anak. Yang bisa hanya karena kedekatan. Kedekatan itu apa? Anak laki-laki bisa menutupi cucu laki-laki. Ayah bisa menutupi kakek. Paham ya? Karena ayah lebih dekat. Nah, rincian hijab hurman yang saya sebutkan di buku. Rincian hijab hurman yang saya sebutkan di buku. Sebenarnya hanya mengurutkan ini saja. Coba kita lihat ya. Cucu dari anak lelaki, Ibnul Ibn. Hijabnya adalah Ibn. Kemudian, kakek dari ayah, Jad. Hijabnya adalah ayah. Sudah? Ini yang bawah dan atas. Bawah dan atas. Sudah. Sekarang menyamping. Nah, kalau sudah menyamping ini lebih rumit. Hijabnya karena lebih banyak. Hijabnya banyak. Semua samping terhijab karena bawah dan atas. Semua samping ini terhijab karena ada anak atau cucu atau karena ada ayah. Nah, sedangkan untuk kakek dengan saudara ulama khilaf. Misalnya kita mengambil pendapat terhijab juga. Nah, berarti kita bisa buat kaidah umum. Semua yang berada di samping terhijab jika ada anak, ada keturunan ke bawah atau ada atas. Ya. Makanya sekarang kita lihat. Saudara kandung, akh syaqiq. Terhijab dengan siapa saja? Terhijab dengan 1, 2, 3, dan 4 menurut sebagian pendapat. Terhijab dengan anak, cucu laki-laki, dengan ayah, dengan kakek. Berikutnya, saudara laki sebapak, urutannya kan 6 ya. Ini terhijab dengan siapa? Dengan yang lebih dekat, yaitu saudara kandung. Dengan yang ini, dan plus 1, 2, 3, 4. Sudah? Saudara lelaki seibu terhijab dengan siapa? Saudara lelaki seibu terhijab dengan ini, tidak terhijab dengan saudara kandung ya. Saudara seibu tidak terhijab dengan saudara kandung maupun saudara bapak. Tapi dia terhijab dengan usul maupun furu'. Kita baca. Saudara lelaki seibu, ahli terhijab dengan anak lelaki, ibn. Ibnul ibn. Kemudian, anak perempuan, bint. Dan cucu laki-laki dari anak perempuan, bintul ibn. Dan ayah, kakek. Jadi, untuk ahli ini terhijab dengan semua keturunan mayit, baik laki maupun perempuan. Dan semua atasnya mayit. Ayah, kakek, dan seterusnya. Itu untuk ahli li'um. Saudara seibu terhijab dengan semua keturunan mayit, baik laki maupun perempuan. Dan semua atasnya mayit. Sudah? Sedangkan untuk saudara kandung dan saudara sebapak terhijab dengan keturunan yang laki-laki saja dan naik ke atas. Baik. Selanjutnya ya. Urutan berikutnya kan ini ya. Ibnu Akh Syaqiq. Nomor 8. Ibnu Akh Syaqiq terhijab dengan siapa? Dengan bapaknya. Dengan nomor 6. Dengan nomor 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ini urutannya. Sehingga kita baca coba. Dengan Ibn, Ibnul Ibn, ayah, kakek, dengan Jad. Kemudian dengan Akh Syaqiq, dengan ayahnya dia. Dan dengan ayah, 6, nomor 6, dengan saudara sebapak. Dengan saudara sebapak, ahli ab. Kemudian dengan saudara perempuan kandung dan saudara perempuan sebapak jika keduanya jadi asobah ma'al ghair. Dengan ini, saudara perempuan ah syakik dan ahli ab jika dia menjadi asobah ma'al ghair Berarti di situ ada anak perempuan. Baik. Dan seterusnya, sehingga sebenarnya pembahasan asoba itu melebar, ya, termasuk di sini ya. Nanti kan kita paman sebutkan ini sesuai dengan urutan nomornya. Dia melebar karena yang samping kanan kiri itu dia termahjub dengan atas bawah. Makanya saya tidak menghafal ini detail satu-satu begitu, tapi gunakan teori ini, insya Allah nanti kita bisa lebih mudah menghafal. Sesuai urutan nomor ya, pokoknya nomor yang lebih jauh terhijab dengan yang lebih dekat. Itu secara umum. Wallahu ta'ala alam. Baik, semoga bermanfaat. Dan insya Allah nanti kita akan ulang kembali ya pembahasan tentang hijab ini agar lebih matang ya. Kita baru sampai pada hijab hurman untuk yang lelaki dan kita belum hijab hurman untuk yang wanita. Kita belajar secara bertahap dan tadi kita sampaikan memang menurut sebagian mereka yang pernah belajar ilmu waris, pembahasan tentang hijab ini termasuk di antara pembahasan yang cukup rumit. Bahkan lebih rumit daripada sebelumnya itu asoba. Baik. Dan bagi Bapak Ibu para pemirsa yang barangkali mengikuti kajian ini belakangan, karena ternyata pemirsa kajian kita tidak semuanya ikut dari awal, sementara kajian kita berseri sesuai dengan urutan buku pengantar ilmu waris yang saya tulis. Sehingga bagi yang tidak ikut kajian dari awal mungkin agak kebingungan. Apalagi kita sudah berada di bab 22. Ya. Maka kami harapkan jika Anda kesulitan untuk memahami bagian belakang ini, nanti bisa flashback dengan mengulang atau dengan menonton beberapa video kajian sebelumnya. Semoga dengan itu nanti basicnya akan lebih kuat sehingga bisa mengikuti untuk materi berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian semoga menjadi kajian yang bermanfaat dan sekali lagi bersabar dan bersabar karena belajar itu termasuk perjuangan sehingga butuh untuk bersabar. Semoga dengan modal sabar yang besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menganugerahkan ilmu bagi kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, bagi Anda yang mau bergabung kami persilahkan. Kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Budi Ustaz dari Surabaya. Silakan Pak Budi. Ya Ustaz, saya mau nanya Ustaz tentang porsi pembagian untuk asbabul wurud Ustaz. Itu yang misalnya 1/6, 1/8 itu apa selalu dari total harta peninggalan mayit Ustaz? Apa ada yang misalnya 1/8 dari sisa gitu? Baik. Cukup. Ya. Cukup Ustaz. Wa jazakumul khairan. Barakallahu fikum. Baik. Kita sudah sebutkan itu di pembahasan tentang macam-macam jatah warisan ya. Macam-macam jatah warisan, saya sebutkan bahwa jatah warisan itu ada yang ashabul furud dan ada yang dapat asobah. Ada di halaman ini. Dua jenis jatah warisan di bab 20. Ada di bab 20, ada ashabul furud dan ada asobah. Dan secara umum cuma ada dua itu saja. Kalau enggak dia dapat nilai tertentu dari total warisan, yang kedua adalah dari sisa. Hanya saja ya, ada satu kasus yang itu merupakan ijtihadnya Umar. Di halaman 169, di bab 20. Di halaman 169, hanya ada satu kasus yang saya jumpai, yaitu berdasarkan ijtihadnya Umar, ada ahli waris yang mendapatkan sepertiga sisa. Dan insya Allah nanti kita akan bahas di bab tentang Umariyah atau Gharawiyah. Insya Allah, mohon bersabar. Baik, sehingga untuk pertanyaan Bapak, apakah ada yang dia mendapatkan misalnya sekian dari sisa? Jawabannya ada, tapi sifatnya hanya kasuistik, yaitu untuk kasus Umar. Dan nanti juga ada kasus Akdariyah dan beberapa kasus-kasus yang sifatnya hanya sempalan ya. Saya sebut sempalan karena hanya sedikit kasusnya. Insya Allah akan kita bahas. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya mengenai asobah ma'al fa'il Ustaz. Jadi di situ kan Ustaz sebutkan ada yang poin A, ukhtur syakika bersama anak perempuan dan ukhtur syakika bersama cucu perempuan. Kalau misalkan anak perempuan dan cucu perempuan itu ada semua gitu Ustaz, itu apakah ukhtur syakika itu juga tetap menjadi asobah ma'al ghair atau ada perhitungan yang berbeda gitu Ustaz? Baik. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua gini Ustaz, saya mau bahas sedikit ke belakang masalah mahram. Di sini kan Ustaz sebutkan kalau sepupu itu bukan mahram sehingga bisa menikah. Nah, kalau misalkan seorang wanita menikah dengan sepupunya, kemudian wanita ini meninggal, status sepupunya tadi dihukumi sebagai suami atau tetap menjadi sepupunya? Dan bagaimana status dengan saudara-saudara dari si suami ini gitu? Apakah tetap menjadi saudara suami atau sehingga ada hajibnya gitu, atau tetap dihukumi sebagai sepupu dari si mayit wanita ini tadi, Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Baik. Yang pertama, jika ada orang yang meninggal, ahli warisnya hanya tiga orang. Hanya tiga orang, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan saudari perempuan. Maka bagaimana pembagian warisannya? Pembagian warisannya adalah anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dari anak laki-laki, bintul ibn, dapat seperenam, takmilatan sulusain, sebagai penggenap 2/3. Sebagai penggenap 2/3. Dan saudari perempuan tetap jadi asobah ma'al ghair, karena dia dibersamai oleh anak perempuan. Baik. Sehingga nanti dia dapat 1/3. Paham di sini ya? Maka apakah jika ada bin anak perempuan dan bintul ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki, asobah ma'al ghair tetap berfungsi? Jawabannya tetap berfungsi. Sehingga saudari perempuan tetap jadi asobah ma'al ghair bersama anak perempuan. Dan penjelasan ini pernah diputuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat hadisnya. Ini pernah diputuskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana disebutkan ya dalam sebuah hadis. Nah, kita coba cek hadisnya. Hadisnya riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Su'ila Ibnu Mas'udin. Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang kasus ada orang yang mati, ahli warisnya bintun, anak perempuan. Yang kedua, bintu ibn, cucu perempuan dari anak lelaki. Wa ukhtun, dan saudari perempuan. Semuanya satu-satu orang. Berapa ahli warisnya? Kata Ibnu Mas'ud, aqdi fiha bima qadan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Aku putuskan sebagaimana keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lil bin an-nisf wali bintil ibn as-sudus takmilatan sulusain. Wa ma baqiya falil ukht. Kata Ibnu Mas'ud, aku putuskan sebagaimana keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak perempuan dapat setengah karena dia sendirian. cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 1/6 sebagai penggenap 2/3. Dan saudari perempuan dapat sisa. Baik. Dipahami insyaAllah ini? Ini fatwa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Dan kata Ibnu Mas'ud, ini sesuai dengan keputusan Nabi SAW. Hadisnya, Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari. Kita bantu biar tidak kesulitan untuk memahami ya. Mayit punya anak perempuan. Punya anak perempuan. Dia juga punya anak laki-laki. Nah, anak laki-laki ini punya anak perempuan. Gini. Kemudian mayit punya saudari. Punya saudara perempuan. Nah, dalam kasus ini, gimana cara pembagian warisannya? Anak lelaki yang kedua ini sudah meninggal sebelum mayit. Misalnya ini meninggal tahun 2010. Mayit meninggal tahun 2020. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya ada 3 orang. 3 orang itu adalah anak perempuan bintun. Ini bin. Cucu perempuan dari anak lelaki. Ini bintul ibn. Dan saudari. Ukhtun. Baik. Ibnu Mas'ud memberikan fatwa. Lil bin an-nisf. Ini dapat 1/2. Kenapa 1/2? Sendirian. Bintul ibn dapat 1/6. As-sudus. Takmilatan as-sulusain. Sehingga genap menjadi 2/3. Penggenap 2/3 itu 1/2 tambah 1/6 sama dengan 2/3. Pak, jalan ceritanya gimana? Ya, ini keputusan Nabi SAW. Ya. Ini fatwa dari Rasulullah SAW. Saudari ini menjadi asoba. Asoba ma'al ghair. Sudah. Habis ya. Nah, karena ini 2/3, berarti ini dapat berapa? Sisanya 1/3. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian untuk kasus yang kedua. Jika ada wanita yang menikah dengan sepupunya. Lalu wanita ini meninggal. Maka status sepupunya ini sebagai sepupu atau sebagai suami? Jawabannya sebagai suami dan sebagai sepupu. Namun dia dapat warisan dengan urutan. Terdekat dulu, baru yang jauh. Dengan urutan yang terdekat dulu, baru yang jauh. Sehingga, misalnya, dia tidak punya keluarga selain suaminya yang sekaligus sepupunya. Maka dibagi waris. Ya. Dibagi waris. Sudah? Lalu dia dapat berapa suaminya? Karena tidak punya anak ya. Mayit tidak punya anak, tidak punya keluarga selain itu. Mayit dapat, suami dapat 1/2. Sisa 1/2. Saudara mayat tidak ada, orang tua mayat sudah meninggal, anak tidak ada, paman juga tidak ada, adanya cuma sepupu ini yang jadi suaminya. Ya sudah, dikembalikan ke sepupu, dia mendapatkan jatah 1/2 lagi, sehingga dia total mendapatkan seluruh warisan. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam, demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.